simpan rasaku, meski ini tak mungkin ku bersamamu. Sejak ku putuskan menunggu dalam ketidakpastian, itulah janji hati yang siap terluka. Jika cinta harus memilih, jika jalan ku penuh diri, aku mencintaimu lebih dari apa yang kau tahu. Jika setia menunggu.